Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala su'ila rahimahullah fi yaumil jum'ati khasa yujadu adadun minal amwat la yattasi'u lahumul makan. Hal yusalla alaihim bisyaklin tuli am yusalla alaihim marrat adidah. Beliau pernah ditanya pada hari Jumat secara khususnya kadang-kadang ditemukan beberapa orang meninggal ingin disalatkan sekaligus setelah salat Jumat begitu. La yattasi'u lahumul makan, tetapi tempatnya tidak cukup. Apakah mereka ini disalatkan bisyaklin tuli dengan memanjang? Memanjang ya. Kalau begini melebar. Apakah disalatkan dengan melebar? Am yusalla alaihim marrat adidah, atau disalatkan berkali-kali. Jadi kasusnya sekarang ada pertanyaan, Syekh, kadang-kadang orang yang meninggal itu kan banyak sekaligus, masing-masing ingin disalatkan. Tempat enggak cukup nih, sempit. Cara mensalatkannya gimana? Mau disalatkan satu-satu bergantian atau sekaligus tapi dibuat memanjang? Kalau begini lebih sulit lagi kan begitu. Apa jawabannya? Qala yusalla alaihim jami'an baina yadayil imam ahadan khalfal akhar wa yata'akhkharul imam. Semuanya disalatkan di hadapan imam. Satu kemudian diikuti lagi dengan yang lain. Jadi memanjang. Wa yata'akhkharul imam, dan imam agak mundur. Wa yata'akhkharu man khalfah, yang di belakangnya agak mundur lagi, menyesuaikan. Walau tarassan nasu fi sufufin, walaupun kaum muslim itu berdesak-desakan dalam shofnya, artinya mepet gitu. Li'annahum la yahtajuna ila ruku'in wala ila sujud, karena mereka tidak butuh ruku juga tidak butuh sujud. Nah, kalau kita yang seperti ini barakallahu fikum tidak akan tergambar terjadi seperti ini. Tapi kalau di masyarakat awam, beberapa kali saya temukan juga seperti itu. Setelah salat Jumat ada salat gaib yang saya lihat ya. Waktu itu saya tidak ikut juga. Salat gaib, salat apa? Jenazah. Di posisi masing-masing sesuai dengan tempat salatnya, artinya tidak maju, tidak merapat, tidak merapat, tetapi tetap berjarak seperti halnya salat wajib atau salat berjamaah. Nah, dalam kasus seperti inilah pertanyaan tadi tepat untuk dimunculkan. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya ya tetap disolatkan dengan memanjang, imam sini agak mundur terus, sementara jamaahnya juga menyesuaikan, tidak mesti harus di tempat ketika melaksanakan sholat berjamaah. Taib, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.